Pertama berjumpa ada yang tak biasa. Rasanya seketika dunia terasa indah. Oh, tak kusangka hadirmu memberiku makna. Segarnya caramu menjaga hatiku. Kau melengkapiku, takkan ku sia-siakan kamu. Karena dirimu sempurnakan aku. Ku ingin selalu murni cintamu bersamaku. Taukah dirimu, ku tak bisa tanpamu. Ku ingin selalu jernih cintamu bersamaku. Temani aku. Temani aku, temani aku, temani aku. Takkah dirimu tak bisa tanpamu, selalu jadi cintaku. Takkah dirimu tak bisa tanpamu, selalu jadi. Sempurnakan aku. Ku ingin selalu murni cintamu bersamaku. Taukah dirimu, ku tak bisa tanpamu. Ku ingin selalu jernih cintamu bersamaku. Temani aku. Ku ingin selalu murni cintamu bersamaku.